putuskan ikatan cinta, pikiran pun terbang tak tentu ada. Kesalahan kau bunuh cintaku. Kelamnya malam segelap hatiku ini. Tamu bagai kasih yang terbuang, cintaku di hadapanmu. Jumiati, oh Jumiati, kelamnya malam segelap hatiku ini. Kesalahan kau bunuh cintaku.